الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Dengan taufiknya kita bisa menjalankan ibadah berjamaah di masjid ini, dan kita bisa untuk duduk menanti datangnya salat isya dengan melakukan satu amalan yang mulia, yang agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni majelis ilmu. Kita membacakan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan kalamnya ulama tentang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini menjadi ilmu bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keutamaan yang sangat banyak sebagaimana telah dijelaskan oleh Sayyidina Ustaz Rifai terkait dengan ilmu ini. Maka sungguh sangat disayangkan orang sudah mengetahui keutamaannya lalu dia meninggalkan. Padahal kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia, tidaklah bisa dibandingkan dengan kenikmatan ilmu. Ilmu menjaga seseorang, beda dengan dunia. Orang yang akan menjaga dunianya, orang itu akan menjaga hartanya, sementara ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang at-tajribah, at-tajarub, tentang pengalaman, bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi seseorang dalam kehidupannya. Karena la yakun ar-rajulu hakiman haliman illa idza jarraba al-umur. Tidaklah seorang itu menjadi orang yang bijaksana, orang yang haliman, orang yang muta'annian, tenang, tidak tergesa-gesa, sabar, kecuali apabila dia telah melewati atau mencoba dari berbagai urusan, berbagai kejadian, sehingga dia mengetahui masalih dan mafasidnya. Dia mengetahui tentang kemaslahatan sebuah urusan dan mafsadahnya, kerusakan, tentu dengan pengalaman yang dia alami. Kemudian kita lanjutkan kepada bab berikutnya, bab yang ke-227 dari Sahih Adabul Mufrad. Kalau di Arabul Mufradnya 256, bab hilful jahiliyah, babun hilful jahiliyah, bab tentang hilf, perjanjian al-jahiliyah, perjanjian jahiliyah. Jadi masukkan di sini perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Perjanjian laba-labam Quraisy di zaman jahiliyah bukan perjanjiannya yang jahiliyah, tetapi sebuah perjanjian yang dilakukan oleh mereka orang Quraisy sebelum datangnya Islam, sebelum diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan rasul. Mereka banyak melakukan perjanjian-perjanjian, dan perjanjian mereka itu ada yang baik dan perjanjiannya ada yang tidak baik. Dan segala apa yang itu merupakan kebaikan yang dilakukan orang jahiliyah terdahulu itu banyak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala. Ini jahiliyah, jahiliyah itu zaman qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan jahiliyah. Sebelum diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sebelum diutusnya, maka zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Adapun setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sudah hilang zaman jahiliyah. Sekalipun mungkin di tempat tertentu ada yang masih jahil terhadap syariat Islam, namun secara keumuman sudah tidak lagi dikatakan zaman jahiliyah dan telah hilang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim, yang ma'ruf beliau dikenal dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah ibnu Abi Syaibah, penulis musannaf ibnu Abi Syaibah, syekhnya al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, ya thiqah, beliau ada kitab tulisan beliau, kumpulan hadis namanya Musannaf Ibn Abi Syaibah. Qala haddathana Ibn Ulayyah Ismail Ibn Ulayyah, juga thiqah, Abu Bishr An Abdurrahman Ibn Ishaq, Abdurrahman Ibn Ishaq Ibn Abdullah Ibn Harith Al-Qurashi. Ini suduq, disebutkan oleh Ibn Hajar suduq. Rumiya bil Qadar, tertuduh memiliki pemahaman Qadariyah. Abdurrahman Ibn Ishaq Ibn Abdullah bin Harith Amin Zuhri Muhammad Ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, fiqah imam, ya. Termasuk muridnya Anas Ibn Malik, sahabi, termasuk orang yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah Al-Imam Az-Zuhri. Al-Muhammad Ibn Jubair Ibn Mut'im, dari Muhammad Ibn Jubair Ibn Mut'im An-Nabi, fiqah An-Nabi Jubair Ibn Mut'im. Jubair Ibn Mut'im adalah sahabat yang beliau ini ketika terjadi perang Badr, banyak dari kalangan musyrikin tertawan dan datang ke Madinah untuk menebus tawanan orang musyrikin. Dan beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Tur salat maghrib, dan hatinya tersentuh. Itulah saat yang pertama kali iman menancap di dalam hati beliau mendengarkan surah Tur. Masuk Islam. An Abdurrahman ibni Auf, dari Abdurrahman ibni Auf juga sahabi, termasuk dari 10 orang yang diberitakan berita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-jannah. Min al-asyrah al-mubashshirin bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan berita gembira dimasukkan ke dalam jannah, di antaranya Abdurrahman ibn Auf, dan termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun bil Islam, terdahulu masuk Islam, akan disebutkan di antaranya sahabat yang 8 masuk Islam. Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Ada 5 sahabat yang termasuk kibar sahabat, penghulunya sahabat, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan 10 orang yang masuk surga, itu masuk Islam di tangan Abu Bakar, antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf. Dan beliau ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau ikut. Tidak pernah tertinggal satu pun dari perang Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan musyrikin. Dia selalu ikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahidtu ma'a umumati hilfa al-mutayyibin fama uhibbu an ankufahu wa anna li umrun na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahidtu, aku menyaksikan ma'umumati bersama dengan paman-pamanku hilfa al-mutayyibin, perjanjian al-mutayyibin." Apa itu perjanjian mutayyibin? Perjanjian mutayyibin adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Quraisy, di antaranya dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Tamim. Mereka berkumpul untuk melakukan satu perjanjian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dari Bani Hashim bersama paman-pamannya, karena pamannya yang pertama kali menyerukan ini, mengajak untuk berkumpul membuat satu kesepakatan, yaitu Zubair bin Abdul Muttalib. Dari Bani Hashim, paman hubu an angkuhu, dan aku tidak suka untuk melanggarnya, melanggar perjanjian itu. Wa anna li humrun na'am, hanya untuk mendapatkan sebuah unta merah atau seekor unta merah. Ini kinaya atau ibarah kepada harta yang paling disenangi oleh orang Arab, harta yang sangat berharga yang itu pengin orang-orang Arab untuk memilikinya. Umrun na'am, aku tidak akan membatalkan atau melanggar perjanjian itu hanya untuk mendapatkan unta merah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyalahi perjanjian tersebut sekalipun dia dijanjikan atau diiming-imingi dengan harta yang paling bagus. Beliau tetap akan memegang komitmen dengan perjanjian itu. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Muhammad dalam Musnad dan Hakim dalam Mustadrak. Hadis sahih dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam As-Sahihah, dalam kitab As-Sahihah. Perjanjian ini itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan terjadinya perjanjian ini itu di bulan Dzulqa'dah 20 tahun sebelum an-nubuwah, 20 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi masih sekitar umur 20 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu di umur 40. Dan kejadiannya 20 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Berarti umur Nabi sallallahu alaihi wasallam masih 20 tahun, masih pemuda. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Humaydi Al-Imam Ahmad, beliau menyebutkan di situ wa ana gulam, dan aku ketika itu masih gulam, masih pemuda, diajak oleh pamannya ikut bersama dalam perjanjian ini. Apa isi perjanjian ini? Disebutkan oleh Mukathir tentang kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tentang kisah kejadian ini. Wa qissatuhum, kisahnya, anna ustama'a nafrun min bani Hashim wa min bani Zuhra wa min bani Tamin fi dar Abdullah bin Juda'an fil jahiliyah. Ini kisahnya, bahwasanya sekelompok dari Bani Hashim, Bani Zuhra dan Bani Tamim itu berkumpul. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Juda'an di masa jahiliyah. Waja'alu tuban fi jafnatin, mereka meletakkan tip minyak wangi di sebuah mangkok, dimasukkan minyak wangi di situ. Wa ghamasu aydiyahum fi dzalika at-tib, lalu mereka semua memasukkan atau mencelupkan tangan-tangan mereka di mangkok tersebut yang berisi apa, minyak wangi. Maka disebut apa, perjanjian kesepakatan mutayyibin, orang-orang yang memakai biji minyak wangi. Ini kisahnya, maka disebut hilfa mutayyibin, atau disebut juga nama yang lain hilfa al-fuduli, hilfa al-fuduli nama lain dari mutayyibin al-fuduli. Wa tahalafu ala at-tanasur wal akhdh lil mazlum min adh-dhalim, Dan mereka di situ, mereka berkumpul, mereka berjanji, membuat kesepakatan, wa tahalafu, dan saling bersumpah, ala tanasur, untuk saling membela, saling menolong. Walakhdhil madlum minadh dhalim, dan mengambil, mengembalikan haknya orang yang dizalimi dari orang yang zalim. Karena kejadiannya, kisahnya, ada seorang yang mengambil hak orang lain secara zalim, tidak mau mengembalikan milik orang lain tersebut, dia tahan, sehingga muncul ini. Mereka bersepakat dari Bani Hashim, Bani Zahra, Bani Zuhra, dan Bani Tamim untuk membuat ittifaq, kesepakatan, perjanjian, dan saling bersumpah untuk saling membantu, saling menolong, dan membela orang-orang zalim, mengambil kembali haknya orang yang dizalimi dari orang yang zalim. Maka ini isi perjanjian-perjanjian tersebut, wa sumya bihilfi al-mutayyibin, yang mereka bersumpah, maka dinamakan hilfi al-mutayyibin, perjanjian atau sumpah al-mutayyibin, orang-orang yang memakai minyak wangi, memakai minyak wangi, karena tadi dia tuangkan minyak wangi di mangkuk, kemudian seluruh yang hadir memasukkan tangannya, termasuk Rasulullah SAW hadir dalam perjanjian itu dan ikut, sehingga beliau Nabi SAW memandang ini adalah satu perjanjian kebaikan, dan beliau mengatakan, aku tidak suka untuk melanggarnya hanya karena untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta yang bagus, yang mewah. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya faedah dari hadis ini, yang pertama faedah dari hadis ini adalah, yadullu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala azimi qadri dhalika al-amr alladhi syaraka fihi. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian tersebut yang dia ikuti ini menjadikan perkara itu sebagai perkara yang besar, memiliki kedudukan yang besar, yang agung. Dan beliau tidak berpaling, walaya itu lebih syi'an min matail hayah wa ingkathur, dan beliau tidak berpaling darinya hanya untuk mendapatkan mata dunia, perhiasan dunia, sekalipun banyak. Ini apa ada yang pertama yang kita bisa ambil, bahwasanya perjanjian, kesepakatan yang dilakukan oleh mereka ini kan dengan help mutayyibin adalah sesuatu yang atau perkara yang besar, perkara yang agung, dan beliau tidaklah mau berpaling darinya, meninggalkannya atau mengingkarinya, menyalahinya hanya untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang kedua, Faedah yang kedua, anna dinal Islam aqarra ma kana 'alaihi al-jahiliyah min as-sifati al-hamidah. Bahwasanya Islam ini, agama Islam ini, aqarra itu menetapkan, mengakui dan menetapkan, maka nalih jahiliyah, apa-apa yang ahlu jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu memilikinya dari sifat-sifat yang terpuji. Jadi ketika ada sifat-sifat yang dimiliki oleh orang jahiliyah terdahulu, yang itu sifat terpuji itu baik, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Kami seperti al-mazlum, seperti menolong orang yang terzalimi. Dalam perjanjian ini isinya adalah mereka bersepakat untuk membela, menolong orang-orang yang zalim, yang diambil haknya, membela orang-orang yang mazlum, yang terzalimi, terzalimi haknya dari orang yang zalim. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu, baik itu dia zalim atau dia mazlum atau dia dizalimi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadal mazlum nansuruhu, orang yang zalim ini kita bela, kita tolong. Fakaifa adh-dhalim, bagaimana orang yang zalim, kaifa nansuruhu, bagaimana kami menolong orang yang zalim. Maka Rasulullah mengatakan, tamna, tamna'u min zulmihi, kamu larang, kamu cegah dia dari kezaliman. Dalika nusratuhu, itulah bentuk nusrah kalian, itulah bentuk pertolongan kalian kepada orang yang zalim. Makanya termasuk perkara yang terpuji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu bersepakat berjanji untuk saling membela, saling menolong orang-orang yang terzalimi. Dan ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara yang baik terpuji. Wa ta'min al-khaif, juga memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut, diberikan jaminan keamanan. Ini juga perkara yang baik, yang itu sudah ada di zaman jahiliyah, memberikan rasa aman pada orang-orang yang takut. Demikian di Ram Salasulah diadapkan, diadapkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan keamanan, jaminan keamanan para kaum muslimin. Wa ikram al-dhaif, demikian juga memuliakan tamu. Ya. Dan ini sudah dilakukan orang-orang jahiliyah, bagaimana mereka memuliakan tamu dengan sampai menyembelihkan hewan ternak mereka kalau ada tamu yang datang. Terus Rasulullah SAW menetapkan perkara tersebut dalam Islam, dan termasuk perkara sangat dianjurkan ikram dhaif, memuliakan tamu. Jika ada tamu yang datang ke rumah, kita muliakan, kita terima dengan baik, kita suguhkan kepada mereka makanan, kita siapkan tempat tinggal. Makana ibn billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini satu amalan kebaikan, satu perbuatan terpuji yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Jadi tidak semua apa yang dilakukan oleh jahiliyah itu dihilangkan, dihapus dalam syariat Islam. Perkara-perkara yang baik Nabi SAW menetapkannya. Wa al-muwasati al-muttar, dan termasuk muasa, musa'adah, menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya, mimma kana fi bab al-jahiliyah, wa ja'al Islam aqarrahu lima fi min al-khair. Dan selain demikian itu masih banyak kebaikan-kebaikan yang atau perbuatan yang baik yang terpuji yang disepakati di zaman jahiliyah, yang mereka belum mengenal Islam, dan Islam datang dan menetapkannya karena padanya terdapat kebaikan, kebaikan yang banyak. Nah, ini dua poin dulu kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini, faedah yang bisa kita ambil. Adapun faedah berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.